بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني المصري شيخ البخاري وكذلك هو شيخ الإمام مسلم قال حدثنا جرير وجرير di sini yaitu Jarir ibnu Abdul Hamid min asbatin nas fi al-A'mash anil A'mash masmuhu al-A'mash nah Sulaiman ibnu Mihran wa kana mukri'an muhaddisan nah mukri' mengajarkan Al-Qur'an memiliki sanad juga dalam riwayat Al-Qur'an An Mundirin Abi Ya'la As-Sauri An Muhammad atau An Muhammad ibn al-Hanafiyah Muhammad ibn al-Hanafiyah putra dari Ali bin Abi Thalib namun beda ibu dengan Al-Hasan wal-Husain Ibn al-Hanafiyah Ibunya adalah seorang tawanan perang ketika perang Musailimah atau memerangi Musailimah Al-Kadzab dari Bani Hanifah. Makanya dinamakan dengan Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Ummuhu Khawlah. Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah dari Bani Hanifah. Makanya dinamakan atau dikenal dengan Muhammad Ibnul Hanafiyah. Wa yadda'i asy-Syi'atu Rafidah annahu lam yamut. Ar-Rafidah meyakini bahwa Muhammad Ibnul Hanafiyah ini belum meninggal. Nah, karena mereka meyakini bahwa dia termasuk dari 12 imam yang maksum. Keyakinannya mereka seperti itu. Di antara keyakinan mereka tentang imam 12 ini juga, bahwa mereka punya andil dalam pengaturan alam semesta. Nah, wahaula al-immah. Mereka para imam Syiah yang 12 ini itu rata-rata kebanyakan kalau tidak semuanya merupakan ahlul bait namun pada hakikatnya mereka berlepas diri dari keyakinan ini karena mereka para immatu al-hadis a'immatus sunnah sebagaimana Syiah Rafidah hulu dalam keyakinan mereka terhadap Ali dan Fatimah, sementara Ali dan Fatimah berlepas diri dari keyakinan tersebut. Bahkan kita mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib orang yang paling keras terhadap orang yang melampaui batas dalam meyakini diri beliau, radhiyallahu anhu, dibakar. Ya kan? Ali bin Abi Thalib ini yang membakar Abdullah bin Sabah. Nah, yang meyakini bahwa Ali adalah Rabbnya. Qala Aliun kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqala fihi al-wudu wa rawahu Syu'bah 'anil 'A'mash. Kata dalam hadis ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, dahulu aku adalah seseorang yang mazza'an. Kita mengetahui Ali bin Abi Thalib masuk Islam dalam kondisi beliau masih sangat muda belia. Menikah dengan Fatimah bintu Muhammad sayyidatu nisa'il jannah, pemimpinnya kaum wanita nanti di surga, Fatimah bintu Muhammad, dalam kondisi masih muda. Kondisi beliau ya sebagai manusia normal, wajar, apalagi sebagai seorang pemuda, madza'an, sering mengeluarkan mazi. Nah, bukan suatu aib sama sekali ketika seorang memiliki syahwat yang tinggi. Namun menjadi aib ketika orang tersebut menyalurkan syahwatnya, dan menjadi tercela ketika menyalurkan syahwatnya bukan pada tempatnya. Adapun sekedar orang yang memiliki syahwat yang tinggi, ya biasa, seorang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, beberapa ungkapan yang mungkin menjadi sesuatu yang negatif di mata masyarakat awam, ya, pada hakikatnya apabila dilihat dari tinjauan syar'i, ternyata beberapa istilah tersebut normal. Di antaranya misalnya istilah doyan wanita, doyan perempuan, dan yang lainnya. Tentunya kalau yang dimaksud di situ akhirnya sering berzina, ya, mendatangi wanita-wanita yang bukan wanita yang sah untuk didatangi. Nah, tapi sekedar memiliki syahwat yang besar terhadap wanita, ya, ini satu yang sangat lumrah. Tabiat manusia satu dan yang lainnya berbeda-beda. Makanya Allah mengizinkan, mensyariatkan untuk menikah lebih dari satu, dua, tiga, atau empat. Makanya hati-hati dengan istilah-istilah yang beredar di masyarakat. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Kuntu rajulan madza'an. Sering keluar madzi. Madzi itu keluarkan karena syahwat. Ya kan? Kalau karena lelah atau dingin yang sangat letih, yang sangat, itu kan istilahnya wadi. Nah, ya. Ada empat cairan yang keluar dari laki-laki, yaitu al-baul, kencing, kemudian mani, ya, air mani, kemudian mazi, cairan bening, kental, keluar karena syahwat, dan ada pula wadi. Wadi, cairan agak keputihan, ya, keluarnya biasanya setelah seorang yang sangat atau ketika dingin yang sangat. Ini masing-masingnya memiliki hukum yang berbeda tentunya. Syahidnya di sini madi keluar karena syahwat, ada dorongan syahwat. Maka kemudian kata Ali, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku malu untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad. Mengapa malu? Limakanati ibnatihi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain disebutkan seperti itu. Karena kedudukan Fatimah bintu Muhammad, istrinya. Siapa istri beliau? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu Ali bin Abi Thalib. Namun malunya tidak mencegah atau menghalangi beliau radhiyallahu anhu untuk mendapatkan ilmu. Akhirnya menyuruh, meminta tolong kepada sahabat yang lain, Al-Miqdad ibn al-Aswad, untuk bertanya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Fasa'alahu faqala fihil wudu. Maka kemudian Miqdad al-Miqdad atau Al-Miqdad ibn al-Aswad bertanya tentang madhi ini bagaimana. Nah, maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, permasalahan ini ya tentunya mengharuskan seseorang untuk berwudu. Nah, syahidnya di sini ya. Kita kan sekarang masih dalam bab apa? Man lam yara atau man yara atau man lam yara al-wudu illa minal makhrajaini, minal kubul wad dubur. Pendapat yang mengatakan, dan ini pendapat yang benar, wudu itu keluar yang membatalkan wudu, yang mengharuskan seorang untuk berwudu ketika mau sholat, ketika hal tersebut berdasarkan keluarnya sesuatu dari dua lubang. Nah, maka di sini disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, keluarnya madhi ini mengharuskan seseorang untuk berwudu. Baik. Kemudian dalam permasalahan madhi, apakah cara pencuciannya dengan dicuci atau cara menghilangkan kenajisannya dengan dicuci atau dengan bagaimana? Maka jelaskan dalam riwayat yang lain yang juga sahih, yang namanya madhi itu yurash atau yundah. Itu cukup untuk mensucikan pakaian yang terkena madhi, yaitu dipercikkan. Kalau dibasuh atau al-ghasl, dicuci, itu kan jelas ya, air ditumpahkan seperti itu ya. Adapun ras atau nabah, dipercikkan air ya, tentunya dengan kadar yang cukup untuk menghilangkan madhi tersebut. Baik. Kita baca hadis berikutnya. Qala rahimahullah haddatsana Sa'd ibn Hafs. Qala haddatsana Syaiban wa Syaiban ibn Abdurrahman. An Yahya, Yahya ibn Abi Katsir. Ai Yahya ibn Abi Katsir. Apa ucapannya yang terkenal Yahya ibn Abi Katsir? Ndak ya Khan Abdullah. Al-Fukisi. Bagaimana bahasa Arabnya? La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ya, ini ucapannya Yahya ibn Abi Katsir yang terkenal. Ilmu itu didapat dengan santai. Ilmu itu didapat dengan perjuangan. Letih, capek. Dengan pengorbanan. Nah. Sementara ilmu ini adalah warisannya para nabi. Al-anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warrasu al-ilma. Faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Makanya Rasulullah SAW hartanya ketika Fatimah radhiyallahu anha meminta warisan harta Rasulullah SAW di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, menolak secara halus kepada Fatimah bahwa harta beliau tidak bisa diwariskan. Karena Nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, tidak mewarisi harta, namun mewarisi ilmu. Barang siapa yang telah mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat luar biasa. Nah, hadza Yahya ibn Abi Katsir. An Abi Salamah wa Abu Salamah min kibarit tabi'in ibnu Abdurrahman ibn Auf. Anak dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Anna Atha ibn Yasar. Wa Atha ibn Yasar juga tabi'in, min kibarit tabi'in. Anna Atha ibn Yasar akhbarahu anna Zaid ibn Khalid, Zaid ibn Khalid sahabi. Sahabat, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, akhbarahu annahu sa'ala Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Apa gelarnya Utsman? Abu Aqila. Utsman ibn Affan apa gelarnya? Nah. Apa? Pemilik dua cahaya, apa bahasa Arabnya? Nah, Abu Abdurrahman, Abu Qanita, Abu, nah, Abu Iqbal, Abu Iqbal, nah. Hah? Zulkifli. Abu Iqbal Naam Kapling 3. Nah, Yunus. Utsman ibn Affan. Abu Fauzan. Nah, Zun Nurain, ya, pemilik dua cahaya. Kan bisa dikira-kira. Nur itu cahaya. Dua nur, dua cahaya, Nurain. Nah. Karena apa? Nah, karena menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya orang di dunia, mulai zaman Adam sampai sekarang, ya, yang menikahi dua putri Nabi. Tidak ada orang di dunia yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah. Qala qultu ara'aita idza jama'a falam yumni. Qala Utsman yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah wa yaghsilu dzakarahu. Qala Utsman sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fasa'altu an dhalika 'Aliyan wa Zubair wa Talha wa Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhum fa amaruhu bidzalik. Baik. Dari Utsman ibn Affan, Zaid ibn Khalid bertanya kepada Utsman, apa pendapatmu seseorang yang menjima'i wanita, istrinya atau budaknya, namun dia tidak sampai keluar mani? Maka dijawab oleh Utsman ibn Affan, berwudu sebagaimana dia mau berwudu untuk sholat dan juga mencuci kemaluannya. Kemudian Utsman membawakan dalilnya, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian ini. Ya, artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang yang bertanya tentang jima, namun tidak sampai keluar mani, apa yang dilakukan? Berwudu. Hadis ini, dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berjima, namun dia tidak sampai keluar mani, maka cukup berwudu, mencuci kemaluannya, kemudian berwudu. Namun dijelaskan oleh para ulama Di situ banyak hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa jima itu mengharuskan mandi al-ghusl, ghusl janabah, mandi junub. Ya. Di antaranya sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba, tsumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Seseorang apabila telah duduk di antara empat cabang wanita, nah, artinya di antara empat, yaitu kedua kakinya dan pahanya, atau ada yang menyebutkan kedua tangan dan kakinya. Tsumma jahadaha, jahadaha yaitu bersungguh-sungguh. Ya. Ini bahasa kinayah tentunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakai lafaz yang sharih, namun tentunya dimaklumi oleh orang yang mendengar. Artinya jahadaha bersungguh-sungguh yaitu menjimai. Nah, faqad wajaba al-ghuslu. Maka sudah wajib jatuh kewajiban mandi. Ya, tidak mengharuskan inzal. Dia mengharuskan keluar mani. Hadis yang lain juga beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Idzal taqa al-khitanan faqad wajaba al-ghuslu." Apabila telah bertemu dua al-khitan, ibarat dari bagian kemaluan yang dikhitan laki-laki dan perempuan. Dari sini kita mengetahui bahwa anak perempuan pun disyariatkan untuk dikhitan. Walaupun yang rajih tidak wajib. Nah, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki al-khitan itu wajib. Nah, kembali kepada ini, apabila telah bertemu dua khitan, faqad wajaba al-ghuslu. Nah, wajib jatuh kewajiban untuk mandi janabah. Sehingga disebut oleh para ulama hadis ini yang sekarang kita berada di dalamnya ini yang diriwayatkan oleh Utsman, ya, itu mansukh. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam mencukupkan. Nah, dengan berwudu kalau tidak keluar mani. Mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Namun kemudian dimansukh oleh hadis-hadis yang barusan telah kita dengar bersama. Sehingga walaupun belum keluar, namun apabila telah terjadi jima, belum mengeluarkan mani, namun telah terjadi jima, maka wajib untuk berwudu. Tapi pertanyaannya sekarang, Imam Al-Bukhari sekarang beristidlal dengan hadis ini. Kalau hadis ini mansukh, mengapa Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini? Seperti itu. Maka kita lihat sekarang, bab yang sekarang kita berada di dalamnya, itu kan bukan bab terkait dengan wajibnya mandi. Ya kan? Tapi tentang apa? Bahwa sesuatu yang keluar dari dua jalan, itu membatalkan wudu. Ya kan? Mengharuskan ketika orang hendak sholat untuk berwudu. Nah, seorang laki-laki yang menjimai istrinya atau budaknya misalnya, walaupun tidak keluar mani, tapi mayoritasnya kondisinya bagaimana? Bagaimana kondisinya? Ghalabatu dhon itu kan sudah bermadhi. Ya kan? Jadi tidak ada salahnya Imam Bukhari ketika memasukkan hadis ini dalam bab ini. Ketika madhi itu mayoritasnya orang walaupun belum inzal, belum keluar mani, tapi dahulu dengan madhi. Sehingga dalam karena inilah kemudian Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini, ya, walaupun hukumnya mansukh tentang cukupnya berwudu ketika jima namun belum keluar mani, Tapi karena memang babnya ini sekarang bukan bab masalah mandi janabah, ya babnya adalah bab tentang apa-apa yang membatalkan wudu, maka sangat tepat kemudian Al-Bukhari memasukkan hadis ini sebagai dalil bahwa yang membatalkan wudu itu sesuatu yang keluar dari kemaluan depan ataupun belakang. Baik. Permasalahan berikutnya sekarang. Apa batasan jima? Kapan seseorang dikatakan jima yang dengan itu dia yang dengan itu mengharuskan dia untuk mandi junub? Nah, tadi kan kita sudah dengar bersama, idzal taqa al khitanan faqad wajaba al ghusl. Apabila telah iltaqa bertemu al khitanan, ya, bertemu al khitanan, maka ini sudah mengharuskan mandi. Berarti sekedar bertemu. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, summa tawarat al hasyafah, ya, idza taqal khitanan thumma tawaratil hasyafah faqad wajabal ghusl. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Apabila bertemu dua khitan dan kemudian al-hasyafahnya itu telah tawarat, hilang. Hasyafah itu apa? Ujungnya itu, ya, ujung kemaluan laki-laki, ya, kepalanya itu, ya, itu hilang. Bagaimana hilangnya? Ya, dengan masuk. Nah, ini yang dikatakan kemudian mengharuskan untuk mandi. Seperti itu. Makanya disebut oleh banyak ulama. Dan ini ijma'nya al-madzahibul arba'ah. Syafi'iyah wa Malikiyah wa Hanabilah, Hanifiyah, bahwa yang dikatakan jima yang di situ dia wajib untuk mandi apabila di situ sudah makna ilaj, memasukkan hasyafah kamilah. Baik, ya. Jadi kalau sekedar bertemu tapi belum sampai masuk atau masuk belum penuh hasyafahnya, tahu ya hasyafah, ya, kepalanya ini, ya, ini ada santri agak repot. Anak tadi tanya Aksalman apa bahasa Indonesianya, biar anak langsung tadi, tapi ternyata juga bingung juga. Ya, kalau itu sudah penuh masuknya, itu yang di situ dia mengharuskan untuk mandi junub. Sehingga ketika tidak masuk atau masuknya belum penuh yang hasyafahnya itu saja, ya, maka ini tidak wajib mandi. Ini banyak pertanyaan, entah ketika bulan puasa, ya, Ramadan mendekati sahur atau di hari-hari biasa, kemudian entah anaknya menangis misalnya, ya, sudah apa namanya tapi belum sampai masuk, bagaimana hukumnya? Maka apabila belum masuk secara sempurna tidak wajib mandi. Berarti apa yang dilakukannya sudah selesai, cukup dicuci. Seperti itu. Kalau mau sholat ya berwudu. Nah, baik. Ini juga makna dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam tadi kita sebutkan. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba summa jahadaha. Seorang gimana sih ketika jahadah itu artinya masak sudah mencurahkan. Yang kemudian kata Rasulullah alaihi wasallam faqad wajabal ghusl. Summa jahadaha. Sudah mencurahkan. Gimana? Sudah sudah penuh full aktivitasnya itu bagaimana? Ya kecuali sudah dengan adanya apa? Ilaj, yaitu masuk. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini pendapat mayoritas banyak ulama. Nah, kecuali sedikit dari ulama, diantaranya Dawud al-Zahiri wa Ibnu Hazm al-Zahiri, mereka mengatakan yang namanya mandi itu harus adanya mani yang keluar. Dalilnya mereka hadis sahih, namun ternyata juga mansukh. Innamal ma minal ma. Nah, sesungguhnya hanyalah air itu karena dari air. Yaitu air mandi itu adanya air mandi karena ada air mani. Kurang lebih seperti itu. Namun hadis ini mansukh, yang rajih apa yang diyakini atau yang berpendapat dengannya jumhur para ulama, ya, bahwa walaupun belum keluar maka wajib mandi dengan syarat apa? Ilaj, masuk hasyafah tersebut secara penuh. Baik, bila huna sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, fadal akh Azwar. Baik, menyentuh kemaluan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, man massa zakarahu falyatawadda. Hadis ini insyaallah hadis yang sahih. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, ini kan bukan keluar sekarang, tapi mengapa kok dianggap pembatal wudu? Ya karena hadisnya sahih. Seperti itu. Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau menyentuh kemaluan yang lain? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berbicara atau menjawab pertanyaan seperti ini, namun kemaluan yang lain itu adalah kemaluan anaknya. Nah, apa hukum seorang karena mencuci anaknya entah apa namanya? Kencing atau buang air, ya, kemudian menyentuh kemaluannya, kan? Nah, maka ini tidak berlaku pada atau tidak membatalkan wudu. Cukup dia mencuci tangannya, membersihkan, kemudian dia bisa untuk sholat seperti itu. Karena memang hadisnya jelas itu man massa zakarahu, siapa menyentuh kemaluannya sendiri seperti itu, ya. Sehingga wallahu alam bisawab, ini tampaknya mendapat yang lebih benar. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal. Iya. Kencingnya sendiri bagaimana? Intinya begini. Benda najis itu wajib untuk kita cuci. Namun benda najis yang menyentuh kita itu tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Ya, tapi wajib untuk kita cuci. Sehingga terkena kencing dan yang lainnya, ya tinggal dicuci saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sendalnya ada najis. Seperti itu. Melepas sendalnya di tengah sholat. Nah, tapi ternyata tidak membatalkan sholatnya, yang dimana tidak membatalkan wudunya. Nah, sehingga terkena benda najis itu tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Taib. Yang lain ada yang mau tanyakan? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.